jaba sliramu katresnan oh katresnan kang lagi lan pisanan tansah pengin bebarengan nanti aku kasmaran tak tunggu seliramu ingkembi ketemu raono liane kajobo seliramu.